Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكن من النار Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada sore hari ini insyaallah taala kita kembali melanjutkan pelajaran dari kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha, yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dari pelajaran yang terakhir, kita telah membahas terkait dengan bab istiqbalul Ka'bah, bab menghadap Al-Ka'bah. Dan Ka'bah merupakan bangunan yang ma'ruf, yang telah diketahui bersama letaknya di Masjidil Haram, bentuknya kotak hitam yang terdapat Hijr Ismail. Dan dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa istiqbal qiblah atau istiqbal Ka'bah, menghadap Ka'bah, termasuk dari syarat sahnya salat. Dalilnya dari Al-Quran dan juga dari hadis dan juga kesepakatan dari ahlul ilm. Kemudian perincian terkait dengan istiqbal kiblah, menghadap kiblat atau Ka'bah, ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah mereka orang-orang yang secara langsung berhadapan atau melihat di hadapannya Al-Ka'bah, maka kewajiban baginya adalah menghadapnya secara lurus tanpa ada kemiringan sedikit pun, baik ke kanan ataupun ke kiri. Karena ketika dia tidak lurus menghadap ke Al-Ka'bah, orang-orang yang seperti ini alladzina yarawna 'ainal Ka'bah, orang-orang yang melihat secara langsung 'ain, bentuk Ka'bah. Misalkan ketika kita sedang berada di Masjidil Haram, baik itu menunaikan umrah atau menunaikan haji, ataupun kita sedang tawaf di sekitar Ka'bah, maka orang-orang yang seperti ini mereka tidak boleh memalingkan atau menggeser arahnya sedikit pun, karena salatnya tersebut akan tidak sah atau batal. Kemudian jenis yang kedua, orang-orang yang tidak melihat Ka'bah, alladzina lam yarau al-Ka'bah, atau man lam yara ainal Ka'bah, orang-orang yang mereka tidak melihat sama sekali Ka'bah itu bentuknya, seperti kita ini yang ada di tempat yang sangat jauh dari Ka'bah, maka kewajiban baginya adalah, dan ini pendapat yang rajih, untuk menghadap ke arah dari Ka'bah tersebut. Ka'bah letaknya di arah barat kita, sehingga kewajiban kita menunaikan sholat menghadap ke arah barat. Walaupun nanti ketika ditarik secara lurus terkadang ada perbedaan miring sekian derajat atau bahkan banyak, maka ini tidak mempengaruhi sama sekali, karena kewajiban kita hanyalah untuk menghadap ke arah di mana Ka'bah tersebut berada, di yaitu di arah barat. Dan ini adalah pendapat dari jumhur ahlu ilm, mayoritas ahlu ilm dari kalangan madhab Malikiyah, madhab Al-Hanabilah, kemudian juga madhab Al-Hanafiyah. Kemudian faedah yang selanjutnya yang telah kita pelajari tentang pertemuan yang sebelumnya terkait dengan salat di atas kendaraan, as-salatu 'ala rahilah, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang ditulis oleh al-musannif dalam bab tersebut, dimulai dari wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safar. Kalau yang ada kitab atau yang memiliki kitab bisa menyimak dari kitabnya masing-masing. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi safar yusalli an-nawafil 'ala rahilati, sampai pada hadis wa kana idza arada ay yusalli al-fariidhah nazala fastaqbala al-qiblah. Sampai di sini ini penjelasan tentang hukum salat di atas kendaraan. Terkait dengan hukum salat di atas kendaraan, ini ada dua bagian. Ada dua bagian atau dua permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu salat, menunaikan salat sunnah di atas kendaraan. Menunaikan salat sunnah di atas kendaraan. Bagian yang kedua, menunaikan salat wajib atau salat fardu di atas kendaraan. Dan dari bagian yang kedua ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Bagian yang pertama, kendaraan yang digunakan di daratan. Kemudian bagian yang kedua, kendaraan yang digunakan di lautan ataupun di udara. Karena ini masing-masingnya memiliki hukum. Nanti akan dijelaskan oleh al-musannif rahimahullahu taala, atau beliau menyebutkan hadisnya ya, atau dalam babnya nanti tersendiri sebagiannya. Yang intinya adalah seperti itu pembagiannya. Salat di atas kendaraan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama salat sunnah, yang kedua salat wajib atau salat fardu. Dan salat fardu ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kendaraan yang digunakan itu jalur daratan, mobil, motor, kereta api, nah, bus atau yang semisalnya. Kemudian jenis yang kedua, kendaraan yang jalurnya ini adalah lautan, kapal, kapal selam, ya, perahu yang kecil atau perahu yang besar, artinya semisalnya. Kemudian jalur udara, pesawat, nah, at-ta'irah. Adapun bagian yang pertama, sholat sunnah di atas kendaraan, maka ini hukumnya adalah diperbolehkan. Tentunya dengan tiga syarat. Dijelaskan oleh para ulama, tiga syarat diperbolehkannya sholat sunnah di atas kendaraan. Syarat yang pertama adalah dalam keadaan safar, bukan mukim. Syarat yang pertama dalam keadaan safar, bukan mukim. Ayyakuna fi hali as-safar dunal hadar. Ayyakuna fi hali as-safar dunal hadar. Kemudian syarat yang kedua, ayyakuna nafilatan. Ya, ini syaratnya juga, yaitu harus dalam keadaan itu sholat sunnah. Nah, karena kalau dimasukkan sholat wajib ya tidak bisa. ayyakuna nafilatan, karena nanti salat wajib akan memiliki pembagian. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna ala rahilatihi walaysa ala al-ardi, ayyakuna ala rahilatihi walaysa ala al-ardi. Dia dalam keadaan di atas kendaraannya, ya. Syaratnya harus ada di atas kendaraannya. Baik. Karena nanti akan memiliki hukum masing-masing. Dan ini adalah pendapat dari mayoritas ahlu ilm, qaulu jumhuri ahlu ilm, sebagaimana hadis-hadis yang sahih yang telah diriwayatkan dalam bab ini. Faedahnya disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Syarhul Mumti'. Kemudian dari sini muncul permasalahan berikutnya, yaitu terkait dengan hukum menghadap kiblat bagi keadaan yang pertama ini atau bagian yang pertama ini, salat sunnah di atas kendaraan. Hukum menghadap kiblat, annal istiqbala al-qiblah fi hadhihi al-halah mustahabbah. Annal istiqbala al-qiblah fi hadhihi al-halah mustahabbah. Wala yajibu lil musalli 'ala ar-rahilah musafiran lahu an yastaqbila al-qiblah. Min awwaliha 'inda takbiratul ihram thumma yusalli ila ayyi jihatin ma syaa wa dhahaba. Wa lahu an yabda'a as-salata bighairi istiqbali al-qiblah. Fayusalli ila ayyi jiha. Menghadap kiblat pada keadaan seperti ini hukumnya adalah sunnah. Nah, baik itu dia mulai dari awalnya ataupun dia tidak menghadapnya sama sekali. Ketika disebutkan hukumnya sunnah, maka bukan suatu kewajiban. Ketika kendaraan tersebut menghadap ke arah timur, ya, atau menghadap ke arah utara atau ke arah selatan, nah, maka ini diperbolehkan menunaikan sholat sunnah di atasnya dalam keadaan safar. Dalilnya telah disebutkan dalam kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa innama tuwallu fa thamma wajhullah." Hadis Anas juga disebutkan dalam kitab, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahyanan idza arada ay yatatawwa ala laqatihi dan seterusnya. Kemudian lebih jelas daripada itu hadis Sa'id ibn Jubair radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa muqbilun min Makkah ila al-Madinah ala rahilatihi haitsu kana wajha qala wa fihi nazala fa aina ma tuwallu fa thama wajhullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat menghadap atau membelakangi Makkah. Membelakangi Makkah dalam keadaan beliau safar menuju Madinah. Di sini sangat jelas sekali, ya, terlihat bahwasanya Nabi sholat di atas kendaraan dan beliau ini tidak menghadap ke kiblat, tapi membelakangi kiblat. Ya, kalau sebagai contoh, maka misalkan menghadap ke timur, jalan beliau menuju ke timur, sebagai contoh. Haitsu kana wajhah, dalam keadaan kendaraan beliau ini atau beliau sendiri mengarahkan kendaraan tersebut kemanapun beliau yang kehendaki. Nah, beliau menunaikan salat di atas kendaraan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Sa'id ibn Jubair radhiyallahu taala anhu. Dan ini adalah pendapat dari Al-Hanabilah, Asy-Syafi'iyah dan selainnya. Permasalahan yang kedua atau yang selanjutnya terkait dengan kaifiyah, tata cara salat di atas kendaraan. Tata caranya disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dalam kitab disebutkan, wa kana yarka'u wa yasjudu ala rahilatihi ima'an bi ra'sihi wa yaj'al as-sujuda akhfadu min ar-ruku'i. Yang artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau ruku', dan sujud di atas kendaraannya dengan menganggukkan kepalanya, ima'an bira'sihi, menganggukkan kepala beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan beliau menjadikan sujudnya itu lebih turun daripada rukuknya. Nah, ini kaifiyah telah disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, riwayat Ahmad, Tirmizi, dan sanadnya hasan. Sanadnya hasan. Dan disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwa harakat atau gerakan annal harakah fi hadzal hal mimma huwa ma'fuun anhu. Gerakan-gerakan yang terjadi dalam keadaan sholat seperti ini, maka semuanya ini telah dimaafkan atau tidak dianggap. Seperti contohnya beliau menyebutkan, kama fis sayyarah min istikhdami mu'syirul yamin awil yasar. Sebagaimana ketika seorang mengendarai mobil, dia menggerakkan tangannya untuk menggunakan lampu arah kanan atau kiri, lampu sen. Ya, ini terdapat gerakan dalam keadaan dia sholat, dan dia juga menyetir dalam keadaan dia juga melihat jalan yang ada di hadapannya. Nah, maka semua ini termasuk dari harakah yang ma'fu'an. Dia tetap melanjutkan sholatnya, dan ingat ya, dalam keadaan seperti ini maka dia dalam keadaan sholat tidak boleh untuk berbicara. Ya, yang diperbolehkan hanya dikir-dikir yang dibaca dalam sholatnya hingga dia selesai. Ya, salam kanan dan kiri, kemudian baru dia berbicara. Karena kalau berbicara maka sholatnya itu batal. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Kemudian hadis berikutnya, qala musannif, beliau menyebutkan, wa kana idza arada ay yusalli al fardhah nazala fastaqbala al qiblah. Di sini terdapat permasalahan. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis ini disebutkan terkait dengan permasalahan yang kedua, hukum salat fardhah atau fardu di atas kendaraan. Hukmuha la yajuz bi ijma'i ahli ilm. Nah, hukumnya itu secara asal tidak diperbolehkan. Secara asal, baik itu jalur darat ataupun jalur ya, selain darat, udara ataupun lautan, hukum asalnya itu tidak diperbolehkan. Tapi nanti dalam lautan atau udara itu memiliki pembahasan tersendiri. Nah, apa dalilnya? Dalilnya ini hadis yang ada di hadapan kita, hadis Jabir bin Abdullah riwayat Al-Bukhari. Wa kana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza arada ay yusalli al-fardhah, ketika beliau hendak menunaikan salat fardu, nazala fastaqbal al-qiblah, beliau turun dan mencari dan menghadap ke arah kiblat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Minhaj menyebutkan penjelasan tentang hadis ini, wa fihi dalilun ala anna al-maktubata la yajuzu ila ghair al-qiblah wala ala al-dabah wa hadha mujma'un alayhi illa fi shiddatil khawfi. Beliau menyebutkan di dalam hadis ini terdapat dalil penjelasan tentang dilarangnya salat wajib, salat fardu menghadap kepada selain kiblat, baik itu ketika posisinya tidak di atas kendaraan ataupun ketika di atas kendaraan. Dan ini adalah perkara yang telah disepakati oleh ahli ilmu. Dan di sini beliau menyebutkan kecuali di dalam keadaan posisi yang sangat mengkhawatirkan, syiddatul khauf. Ya, nanti ada beberapa keadaan yang akan kita sebutkan nanti, keadaan-keadaan yang diperbolehkan seseorang sholat tidak menghadap kiblat. Taib, terkait dengan permasalahan yang pertama ini, sholat di atas kendaraan itu tidak boleh, sehingga harus turun ke kendaraan yang jalur darat, mobil, motor, atau misalnya ketika datang waktu sholat maka wajib turun. ya, tidak boleh ditunaikan di atas kendaraan-kendaraan tersebut. Nah, di sini terdapat pengecualian yang dijelaskan oleh para ulama bahwa seorang yang musafir, ya, biasanya seperti ini dalam keadaan musafir, memiliki hak, ya, memiliki hak, artinya mereka diberikan hak untuk menjama' dan mengqasar salatnya. Faedahnya apa? Faedahnya adalah menghindari dari menunaikan salat wajib di atas kendaraan. Ini faedah yang termasuk dan faedah yang terbesar atau hikmah yang terbesar dari syariatnya atau syariat disyariatkannya menjama' dan mengqasar salat ketika safar, ya, menghindari dari menunaikan salat di atas kendaraan. Ini adalah haknya seorang musafir. Dia menunaikan atau diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjama' dan mengqasar salatnya. Kemudian dikecualikan dalam keadaan seperti ini ketika dia di atas kendaraannya dan dia belum menjama' salatnya ataupun mengqasarnya. Nah, di sini ada keadaan ketika dia dikhawatirkan keluar dari waktunya. Ketika di perjalanan dia belum menjama' salatnya, belum mengqasar salatnya, belum salat zuhur dan juga belum salat asar. Namun perjalanan tersebut masih terasa sangat jauh. Nah, bahkan tidak memungkinkan baginya untuk turun. Misalkan ketika dia naik di atas kereta api. Dan ini seringnya terjadi seperti ini. Kalau dia menggunakan mobil atau motor atau bis, ini masih bisa berhenti. Namun terkadang ketika kereta api jalur yang sangat panjang, maka dia tidak bisa turun. Dalam keadaan seperti ini, apabila idza khasyya 'alaihi khuruj waqti shalah fa innahu yu'addi shalata 'alaiha. Ya, para ulama telah menjelaskan ketika dia khawatir keluar dari waktunya, maka disinilah dia harus tunaikan di atas kendaraan-kendaraan tersebut dalam keadaan apapun. Ya, ini termasuk dari jenis-jenis bagian yang dikecualikan dari menghadap al-qiblah. Tapi kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سن صلى الله عليه وسلم لأمته أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. وقال صلى الله عليه وسلم إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. Hadithin diriwayatkan yang sebelumnya dari sahabat Abdullah ibn Umar sampai pada lafaz ghairi mustaqbiliha. Abdullah ibn Umar, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis yang setelahnya diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, rawahul Baihaqi, sanadnya sahih. Baik. Dalam kedua hadis ini terkait dengan kaifiyah salat al-khauf. Dan ini memiliki pembahasan tersendiri yang insyaallah tidak akan kita bahas pada pertemuan kali ini atau tidak akan kita bahas pada pembahasan kitab ini karena memiliki pembahasan yang tersendiri dan cukup panjang terkait dengan salat al-khauf. Ketika dalam keadaan perang ataupun ketika terjadi berbagai musibah yang besar, bencana alam atau yang semisalnya, nah, terjadi keributan, ketidakamanan, ya, dan semisalnya, ini di sana diberlakukan salatul khauf. Wa qala rahimahullahu taala wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim, dan zahir dari sanadnya adalah sahih. Rasulullah SAW menyebutkan di antara timur dan barat itu adalah kiblah. Hadis ini juga digunakan sebagai dalil tentang bolehnya untuk sholat sunnah tidak menghadap kiblat ketika di atas kendaraan dalam keadaan safar. Kemudian hadis yang berikutnya itu cukup panjang yang menjelaskan kepada kita bahwa kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW ketika beliau sedang dalam keadaan safar bersama pasukan perang, fa asabana ghaimun, maka para sahabat dan Rasulullah SAW itu ditimpa atau terjadi kabut yang tebal. fataharraina wa ikhtalafna fil qiblah. Maka di saat itu para sahabat saling berbeda pendapat mana menghadap atau ke arah mana menghadap kiblat. Fasalla kullu rajulin minna ala hidah. Maka pada masing-masingnya mereka salat sendiri-sendiri. Faja'ala ahaduna yahuttu baina yadayhi lina'lam amkinatana. Dan mereka menjadikan tanda, di sini kiblatku, salatku tadi. Agar ketika sudah hilang kabutnya, mereka tahu menghadap ke mana salatnya. Zaman dahulu tidak ada lampu penerangan. Nah, semuanya mengandalkan yang alam. Ya. Api dari kayu, kemudian juga mereka mengandalkan cahaya-cahaya bintang dan bulan. Nah, dan di sini dalam keadaan kabut yang tebal, tidak terlihat sama sekali. Falamma asbahna nadharnah, ketika di pagi hari sudah cerah, kita lihat bahwasanya kita nahnu fa idza nahnu sallaina ala ghair al-qiblah. Kita ternyata salat bukan menghadap kiblat. Fadzakarna dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita beritakan hal ini kepada Nabi, falam ya'murna bil i'adah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kami untuk mengulang salat kami. Wa qala qad ajza'ta salatakum, dan telah sah salat kalian. Baik, hadis yang panjang ini terkait dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat di perjalanan perang beliau. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah dan memiliki beberapa jalan, namun hadis ini seluruhnya dihukumi oleh ahli hadis sebagai hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Sehingga kisah ini kisah yang dhaif dari segi sanad hadisnya. Wallahu taala alam. Dan dari hadis ini, baik, atau kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli nahwa baitil maqdis al-ka'bah bayna yadayhi qabla an tunazzala hadhihi al-ayah qad nara taqallaba wajhika fis sama' falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nabi dahulu salat menghadap ke arah Baitul Maqdis sebelum diturunkan ayat kiblat. Falamma nazalat, ketika diturunkan ayat kiblat, istaqbal Ka'bah, beliau menghadap ke arah Ka'bah. Fa bainaman nas biquba'in fi salatis subh. Jadi wahyu tersebut turun di malam hari. Wahyu tersebut turun di malam hari. Rasulullah di Masjid Nabawi salat bersama para sahabat langsung menghadap ke arah Al-Ka'bah. Dan para sahabat yang lainnya yang mereka salat di Masjid Quba. Masjid Quba itu jaraknya dari Masjid Nabawi sekitar 5 km atau kurang lebihnya. Ya, tidak terlalu jauh jaraknya, ya, di Masjid Quba, yang masjid yang disebutkan nam dalam kisah ini. Fabainama an-nas biqubain fi shalatis subh. Para sahabat sedang menunaikan salat subuh. Idz ja'ahum atin. Ya, karena para sahabat itu tidak semuanya mereka salat di Masjid Nabawi. Karena di sekitar Masjid Nabawi itu juga terdapat kampung-kampung yang jaraknya itu cukup jauh, dan di sana juga terdapat masjid-masjid. Dan para sahabat ditugaskan oleh Nabi SAW untuk mengimami di masjid-masjid tersebut. Nah, yang diutamakan juga yang mereka yang memiliki hafalan. Ya, di antaranya Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud dan yang selainnya. Ketika mereka sedang salat subuh di Masjid Quba tersebut, datanglah seorang sahabat yang menyerukan kepada mereka, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anzala alaihi al-lailatul Qur'an wa qad umira ayastaqbil Ka'bah fas'ala fastaqbaluha. Orang tersebut berteriak kepada jamaah salat subuh tadi bahwa malam ini Rasulullah telah turun ayat wahyu memerintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah, bukan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Ala fastaqbiluha, hendaklah kalian berpindah untuk menghadap ke arah Al-Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam fastadaru ila Al-Ka'bah atau wastadaru imamahum hatta istaqbala bihim al-qiblah. Nah. Dan menghadap mereka tadi dalam keadaan salat subuh tadi menghadap ke arah Syam, Palestina, Masjid Al-Maqdis atau Baitul Maqdis. Karena mereka di pertengahan salat tersebut langsung berputar balik. Berputar balik menghadap ke arah Al-Ka'bah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih. Baik, dari Hadis ini kita mendapatkan masalah bahwa al-wajibu al-muslim ayyataharra jihatal qiblah imma bil ma'rifah aw as-su'al idza lam ya'rif jihatal qiblah wa idza lam yajid man yas'aluhu fa innahu yajtahid hasba ma'rifatihi. Kewajiban bagi setiap muslim adalah untuk berusaha benar-benar mencari dan meneliti di mana arah kiblat tersebut. Dan di zaman kita saat ini tentunya wasilah itu sudah sangat lebih mudah dibandingkan dari zaman-zaman yang dahulu. Nah, berbagai alat yang bisa kita gunakan untuk mencari arah al-kiblah yang sesungguhnya, bahkan hingga seakurat-akurat mungkin. Maka ini kewajiban bagi kita untuk menggunakan alat tersebut, mencari al-kiblah ketika kita tidak mengetahui arah kiblat di tempat tersebut, baik dengan ma'rifah, dengan ilmu, ataupun dengan soal, bertanya di mana arah kiblat. Nah, itu wajib bagi kita ketika tidak mengetahui arah kiblat. Ketika tidak ada orang yang ditanya, ataupun ketika wasilah alat-alat tersebut tidak kita miliki, maka kita berijtihad. Nah, mencari arah kiblat tersebut. Ya, kita melihat tanda-tanda atau kita pergi dari arah mana. Nah, berijtihad. Nah, fa in shalla wa 'alima annahu qad akhta. Ya, ketika sudah dia salat dengan ijtihad tadi, kemudian setelah itu selesai, dia dihabarkan atau diketahui bahwa dia telah salah kiblatnya. Ya, ketika sudah keluar waktunya, maka tidak ada kewajiban baginya untuk mengulanginya. Nah, ketika masih di waktunya, maka dia mengulangi. Nah, dan ini adalah pendapat dari jumhur mayoritas ahlu ilm. Atau ketika dia mengetahuinya di pertengahan sholatnya, maka dia segera pindah ataupun berputar. Nah, ke arah yang tepat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian di sana terdapat beberapa golongan orang-orang yang dikecualikan dari menghadap kiblat. Yang pertama adalah al-mahbus. Al-asnaf allati tusqat fihim istiqbal al-qiblah. Beberapa jenis orang yang mereka itu digugurkan sama sekali dari menghadap al-qiblah. Yang pertama adalah al-mahbus, orang yang dipenjara. Orang yang dipenjara itu memiliki pengecualian. Nah, karena keumumannya orang yang dipenjara itu tidak mengetahui di mana arah dia berada. Kemudian yang kedua al-marbut, orang yang terikat. Nah, waliyadubillah, ini kan keadaan yang tidak mengenakkan, al-mahbus ataupun al-marbut. Kemudian yang ketiga al-marid alladhi laysa ahadun an yudirah, orang yang sakit dan dia tidak memiliki seorang pun yang membantu untuk mencarikan kiblat baginya. Yang keempat al-mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala di medan perang. Ini dalam pembahasan salatul khauf. Dia termasuk orang yang tidak diwajibkan untuk menghadap al-kiblah ketika menunaikan salat fardu. Kemudian yang kelima, al-khaif asy-syadid, orang yang dalam keadaan sangat takut. Nah, benar-benar dalam keadaan sangat takut. Maka di sini juga dia dikecualikan dari menghadap al-kiblah. Dan juga tadi yang keenam wal musafir, atau yang ketujuh al musafir alladhi yuridu ay yatanaffan ala rahilatih, orang yang safar dan hendak ya salat sunnah di atas kendaraannya. Wallahu taala alam. Ini terkait dengan penjelasan hukum-hukum menghadap kiblat, salat sunnah, salat fardu di atas kendaraan. Dan salat fardu tadi kita ambil dari pembahasan di atas kendaraan yang darat, jalur darat. Adapun di jalur udara ataupun di jalur lautan, nanti insyaallah akan datang pada pembahasan yang berikutnya. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat dan juga dapat diamalkan dengan sebaik-baiknya. Dan juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala al-barakah. والله تعالى أعلم بالصواب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين.